lebih afdal sebelum dia beradzan. Idza tayassara dzalik, apabila itu memungkinkan. Wa hakadha tayammum liman 'ajiza 'anil wudu, begitu juga bertayamum bagi orang yang tidak mampu berwudu. Maradun aw fudan aw faqdun ma, karena sakit atau tidak ada air. Itu kata Syekh bin Baz. Kemudian kita lihat lagi fatwa. Fatwa Syekh Ibn Utsaimin, apa hukum keluar dari masjid setelah azan? Beliau mengatakan, Abu Hurairah melihat seorang keluar setelah azan dari masjid. Dia mengatakan, adapun ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Wal ma'asiyatu fil asli litahrim. Ungkapan maksiat pada asalnya adalah untuk pengharaman. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, ulama mengatakan, "Annahu la yajuzu lil insani an yakhruja minal masjid id ba'da al adhan illa li'udhrin." Tidak boleh bagi manusia untuk keluar dari masjid setelah azan kecuali karena uzur. Mithl an yakhruja liyatawadda wa yarji'. Seperti seorang yang keluar untuk berwudu kemudian dia kembali. Illa annahu idza kana yakhsha an yatafutahu al-jama'ah fa innahu la yakhruju ma lam yakun mudafi'an lil bauli aw lil ghaid. Kecuali apabila dia khawatir untuk kehilangan jamaah, maka jangan dia keluar. Maksudnya tadi keluar untuk memperbaharui wudunya. Kalau dia belum berwudu, udah pasti dia harus keluar. Sekarang dia masih punya wudu, dia pengen memperbaharui wudunya lagi, maka boleh dia keluar untuk memperbaharui wudunya. Kemudian dia masuk kembali. Adapun orang yang khawatir nanti solat jamaahnya ketinggal, dia masih wudu, maka tidak boleh dia keluar. Ya, kecuali malam yakun mudafi'an lil bauli awil ghaid. Kecuali kalau seandainya dia sedang didesak oleh buang air kecil dan buang air besar, maka tidak boleh dia mempertahankan wudunya kalau seandainya dia didesak oleh buang air kecil atau besar, walaupun mau dikhamatkan. Maka kalau seandainya dalam keadaan didesak oleh buang air kecil, buang air besar, faliyah khuruj, tidaklah dia keluar. Walau fatatis salah, walaupun ketinggalan oleh sholat. Mungkin mencret, lama dia berwudu di WC, akhirnya ketinggalan sholat. Kenapa? Qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit tamin wala wa huwa yudafi'uhu al akhbatan. Tidak ada salat, ya, la di sini adalah nafiah lil jins. Tidak ada jenis salat pun yang dikerjakan bihadratit ta'am, di hadapan makanan. Ya, awak kaba buko sebentar, lalu makanan ada di muka awak solat maghrib. Tidak ada. Bagi al-zahiriyah, dia mengatakan ini batal solat. Tapi ulama, mayoritas ulama mengatakan ini hukumnya makruh. makruh. Kenapa? Dia tidak konsen. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak juga, tidak ada solat, dia dalam keadaan didesak oleh buang air kecil dan buang air besar. Lah, merepet-rep lah, apa, gak bisa, dia tahan-tahan, gak bisa. Fa'idha faratna anna ahadan yantadhiru salah. Jika kita anggap ada seorang yang menunggu solat. Thumma husira bi baulin aw ghaitin aw rihin aydan. Karena بعض الناس قد يكون عنده غازات تشغله فلا حرج على ان يخرج ويقضي حاجته ثم يرجع ان ادرك الجماعه فبه ونعمه وان لم يدركها فلا حرج عليه. Karena kata beliau, sebagian manusia ini terkadang apabila kita anggap bahwasanya ada seorang menunggu sholat, kemudian dia didesak, ditahan oleh kencing, buang air besar atau angin. Karena sebagian dari manusia ini terkadang dia memiliki gas, di perutnya, tapi dia tahan gitu. Tushghilhu, lalu menyibukkan dia, ada gas ini mau keluar, tapi ini mau nunggu sholat, maka bagi orang seperti ini tidak apa-apa dia untuk keluar, dia selesaikan kebutuhannya, misalkan anginnya dia lepas, buang hajatnya dia lepas, kemudian dia kembali, setelah dia berwudu kembali lagi ke masjid. Apabila dia mendapatkan sholat berjamaah, alhamdulillah. Walaupun mungkin mau qamat nih, nanggung. Tahan selah, enggak. Lebih baik keluar. Lalu kalau dia dapatkan jamaah, mungkin bagi kita gampang. Kalau gambarannya di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Tapi kia, halua. Kok antrian panjang loh. Di muka awak ada 10 orang. Antrian ke WC. Kalau dibandingkan untuk sholat, mungkin nanti tahan selah gitu kan. Sudah. Pergi ke WC sesuai dengan kebutuhan, kalau misalkan ada perlu antrian. Kalau dia pulang kembali dapat jamaah, alhamdulillah. Wa biha wa ni'mat. Itu adalah sebuah keberuntungan. Tapi kalau seandainya dia ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada masalah. Nah, ini yang terjadi oleh sebagian jamaah Indonesia karena malas untuk antrian atau jauh dan yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka bertayamum. Ke lantai, lalu tayamum dia. Ini enggak sah. Kenapa? Karena air ada, maka tayamumnya tidak sah. Banyak tuh jamaah haji melakukan seperti itu. Takut pertama mungkin kok terpisah sama kawannya. Nah, sebenarnya untuk jamaah haji, apalagi di Masjid Al-Haram, tempat berwudu khusus untuk berwudu saja itu ada di dalam masjid. Tidak mesti harus keluar, ada tempat di beberapa pojok itu ada tempat berwudu, terutama di bagian atas. Maka itu bisa melaksanakan wudu di sana. Itu di tempat air zam-zamnya, dia air zam-zam keluar untuk tempat minum air zam-zam. Kemudian kalau seandainya dia harus mengeluarkan hajatnya, buang air kecil atau buang air besar, dia harus pergi ke WC, nggak boleh kencing di dalam masjid. Baik. Sa'id bin Musayyib pernah didatangi oleh seseorang. Dia pamitan. Sa'id bin Musayyib seorang ulama. Ulama salah seorang ulama terkenal, 7 ulama kota Madinah. Lalu dia minta izin, seorang ini minta izin setelah azan, minta izin untuk pamit dengan beliau pergi ke Mekah untuk haji. Kata Syekh ini, dia mengatakan, duduk dulu sholat. Lalu dia katakan, oh enggak, kawan saya sudah nunggu nih, saya sudah nunggu fi harrah. Dia beralasan karena ditunggu terus. Ya akhirnya dia pergi. Lalu tidak lama yang Sa'id masih mengingat orang tadi, datang berita kepada beliau bahwa orang tadi jatuh patah pahanya. Ya, jatuh dari kendaraannya, jatuh pahanya. Ini adalah salah satu sebab bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Ya, tidak mengagungkan sunnah. Kembali lagi kita, yang sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana pengulangan sholat, ya. Terkadang kita melihat ada sebagian dari kita menghadiri sholat, pengajian-pengajian sholat, sampai sholat asar deh. Kita datang dari luar kota, atau kawan-kawan datang luar kota, di waktu sholat zuhur dia jamak asar. Ya, dia jamak asar. Sementara pengajian sampai asar. Akhirnya apa? Waktu orang sholat asar dia keluar. Ya. Di luar mota, celik-celik buku, celik jualan. Ya. Sementara orang sholat. Maka ini adalah satu hal yang tidak boleh. Kalau seandainya kita yakin bahwasanya akan menghadiri sholat asar setelah pengajian, maka tidak perlu kita menjamaknya. Ya, tidak perlu kita menjamak. Kalau seandainya kita punya keinginan berangkat jam sebelum asar misalkan, jam 3. Tapi ada sesuatu hal yang menyebabkan kita sholat mendapatkan waktu asar di masjid yang sama, maka walaupun kita sudah menjamak tadi karena kita ingin berangkat lebih duluan, lalu kita jamak, kemudian kita mendapatkan waktu untuk sholat asar, maka jangan kita keluar, maka sholatlah asar kembali, kita mendapatkan nilai sunnat. Ya, nilai sunnat. Kita mendapatkan pahala, ya, tapi kita tetap melaksanakan sholat bersama mereka, dan ini sudah dilakukan oleh sahabat. Mu'adz bin Jabal, dia sholat isya 2 kali. Yang pertama dengan Rasulullah, yang kedua dengan kaumnya. Yang keduanya sunat, yang pertama adalah fardu. Ya, kemudian ada seorang yang terlambat sholat sendirian, kemudian Nabi mengatakan, man tasadaqa alaih, siapa yang bersedekah dengannya. Lalu ada seorang yang sudah sholat bersama Nabi, dia menjadi makmum, sehingga dia menilai, mendapatkan sholat bernilai jadi sunat. Ya, yang pertamanya adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Intinya dalam hal ini, adalah kita dilarang untuk keluar dari masjid, ya, kecuali ada uzur syar'i. Kalau seandainya tidak uzur syar'i, kita ada perlu keluar, harus kita kembali. Ya, harus kembali. Uzur syar'i mana? Misalkan datang telepon, anak kita sakit, harus diantar ke rumah sakit, atau ada hal-hal yang memang kita butuhkan waktu yang lama, ya, harus keluar misalkan. Nah, itu adalah uzur syar'i. Tapi kalau tidak, seperti tadi, mau berangkat karena ditunggu oleh kawan, maka itu tidak menjadi uzur syar'i. Maka adalah dia kembali mengerjakan, dia harus mengerjakan sholat. Bagaimana kalau seandainya misalkan kita sudah sholat nih, di ujung waktu sholat, misalkan safar. Kita safar, sholat, kita jamak antara zuhur dengan asar. Tapi sudah di ujung zuhur. Maka kita bergegas untuk keluar dari masjid sebelum azan. Ya, kalau seandainya kita sudah menjamaknya. Tapi kalau seandainya kita berada di dalam masjid sementara pada saat itu dikumandangkan azan, maka mau tak mau kita harus duduk di sana sampai kita mengerjakan sholat kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang ke-99, fadhlu salatil isya'i was subhi fi jama'atin. Keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah. Hadis 1489, hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Mughirah ibn Salamata al-Makhzumi قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله كأنما صلى الليل كله. Dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Abi Amrah, dia mengatakan Utsman bin Affan masuk masjid setelah salat maghrib. Beliau duduk sendirian, lalu aku duduk dekatnya. Lalu dia mengatakan, wahai anak saudaraku, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang solat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah berdiri, yakni menegakkan separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah sholat malam seluruhnya. Ya, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Hadis. Hadatsan Nasr ibn Ali al-Jahdami. قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Dari Jundub bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Maka janganlah Allah menuntut kalian akan jaminannya sama sekali. Faidrikahu, lalu Allah menemukannya, fayakubbahu fi nari jahannam, lalu Allah masukkan orang tadi ke dalam api neraka. Yani Allah menuntut solat, jaminan ini apa? Solat subuh. Solat subuh. Hadis berikutnya, man salla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Ada juga mengatakan dia berada dalam keamanan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai. Janganlah sama sekali Allah menuntut kalian akan jaminannya. Fa inna man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang Allah menuntut jaminan darinya, pasti dia dapatkan. Allah akan dapatkan itu, jaminan itu Allah dapatkan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nar jahannam. Kemudian dia diseret dengan hadapan wajahnya ke dalam api neraka. Maka ini ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan sholat subuh. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sholat subuh itu dilaksanakan di berjamaah. Dalam hadis yang lain yang juga telah kita sebutkan sebelumnya, kita riwayatkan bahwa sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Bukan dalam mengerjakannya di rumah, tapi paling berat bagi dia untuk menghadirinya sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena orang munafikin sholatnya itu karena pencitraan, ya, untuk dilihat oleh orang. Sementara pada zaman dahulu belum ada lampu, tidak ada lampu, tidak ada penerang, sehingga diketahui siapa yang ada di sekitar. Ya, orang munafiki untuk sholat zuhur, asar, maghrib, mereka hadir. Isya, mereka tidak hadir. Berat bagi mereka. Ya. Kalau seandainya mereka tahu bahwasanya apa yang ada pahala dalam dua sholat tersebut, maka pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dia akan berusaha. Ini menunjukkan juga pahala bagi orang yang mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.